الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Ikhwan fiddin rahimakumullah. Masih kita melanjutkan baca transkrip muhadharah dari Syekh Al-Allamah Al-Mujahid Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Kita sudah sampai di penghujung risalah, penghujung kitab ini. Menyisakan kurang lebih 2 lembar lagi. Pada pertemuan yang telah lalu kita sebutkan betapa pentingnya seorang muslim untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ala fahmi sahabah, wajib bagi seorang muslim untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman dan amalan para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in wa ala ra'sihim, yang terutama yakni Al-Khulafa'ur Rashidun, khalifah yang 4, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan juga para pemuka ulama di antara para sahabat semacam Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Aisyah radhiyallahu anhum, kemudian Abu Musa Al-Asy'ari dan lain sebagainya. Banyak sekali para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kita mengembalikan pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah, praktek dan pengamalan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan amalan dan pemahaman mereka. Karena amalan mereka lah yang sudah mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada dari mereka yang salah dalam menafsirkan, salah dalam mengamalkan, itu akan ditegur langsung. Akan ditegur langsung lewat wahyu atau oleh Rasulullah SAW. Salah mengartikan, salah menafsirkan sebuah ayat, kan dijelaskan secara langsung. Oleh karena itu pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah adalah sebaik-baik pemahaman yang harus diikuti. Adapun setelah mereka, jika pemahamannya menyelisihi pemahaman para sahabah, maka itu adalah alamatul dhalalah, tanda kesesatan. Jika ada orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah dengan suatu pemahaman yang ternyata tidak dipahami oleh para sahabah radhiyallahu anhum, maka itu tanda-tanda kesesatan. Iya, sebagaimana Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau hiwar berdiskusi dengan orang-orang Khawarij, orang-orang yang memberontak pada khalifah saat itu yakni Ali bin Abi Thalib. Mereka, orang-orang Khawarij, pemberontak, sudah berkumpul di sebuah tempat yang bernama Harura atau Nahrawan. Kemudian Abdullah bin Abbas, karena jiwa sayangnya kepada kepada kaum muslimin secara umum, ini merasa terpanggil untuk iqamatul hujjah, untuk menjelaskan kepada para orang-orang Khawarij tadi, sebenarnya apa alasan mereka kok mau memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu Abdullah bin Abbas meminta izin kepada Khalifah Ar-Rashid Ali bin Abi Thalib untuk menemui mereka. Untuk menemui Ahlun Nahrawan atau Ahlul Harura untuk berdiskusi. Awalnya Ali bin Abi Thalib merasa khawatir. Tidak, aku khawatir. Khawatir sesuatu menimpamu. Maka Abdullah bin Abbas meyakinkan, tenang, insyaallah khair. Kemudian akhirnya di waktu duha kurang lebihnya, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menemui mereka di Harura. Kemudian Abdullah bin Abbas mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka enggak mau jawab salam. mereka mengatakan labbaika ya ibna ammi Rasulillah. Selamat datang wahai anak paman Rasulillah. Enggak jawab salam. Karena mereka menganggap bukan lagi ahlus salam. Subhanallah. Para sahabat dianggap demikian. Tapi oleh Ibn Abbas dibiarkan. Karena ya, bukan itu tujuannya untuk diskusi. Ya, kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, "Jitu min indi Amirul Mukminin, Ibnu Ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku datang dari sisi Amirul Mukminin, putra paman Rasulillah dan menantunya, yakni Ali bin Abi Thalib. Wa min indi al-Muhajirin wal Anshar." Dan dari sisi para sahabat Muhajirin dan Anshar. Wala ara ahadan fikum ahad. Dan aku tidak melihat seorang pun dari mereka, dari para sahabat, di tengah-tengah kalian. Artinya, ahlun nahrawan yang ribuan orang itu, tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat. Artinya mereka menyelisihi para sahabat. Ya, menyelisihi para sahabat. Nah ini sebagai dalil bahwa ketika suatu pemahaman ternyata menyelisihi pemahaman para sahabat, ini tanda-tanda kesesatan. Kemudian dimulai dialog antara mereka. Abdullah bin Abbas bertanya, apa yang menyebabkan kalian hendak memberontak kepada putra paman Rasulullah tersebut? Ini Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka mengatakan tiga hal. Kemudian Abdullah bin Abbas langsung mengatakan, bagaimana kalau aku bisa menjawab dan menjelaskan tiga hal tersebut? Apakah kalian mau rujuk? Ya, mau rujuk. Mereka janji seperti itu. Nah, tiga hal tersebut ternyata salah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, yang pertama, mereka mengatakan, li'anna Aliyan ibn Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib ini berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Pada kejadian perang Siffin, yakni ketika terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, mereka semua berijtihad, mereka semua di antara pahala dan dua pahala. Ya. Karena namanya ijtihad, ya. Para sahabat radhiyallahu anhum, terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ketika terjadi pertikaian, hampir terjadi apa? Peperangan yang besar. Akhirnya mereka dari dua kubu, dari kubu Ali dan kubu Muawiyah radhiyallahu anhum, mengirimkan utusan dari kubu Ali, kalau enggak salah Abdullah bin Amr bin Al-As atau Amr bin Al-As. Dari kubu Muawiyah Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, para sahabat, semua para sahabat berunding agar tidak terjadi pertumpahan darah. Bagaimana? Bila berunding, akhirnya disepakati sesuai dengan hukum yang disepakati antara Amr ibn al-As dan Abu Musa al-Asy'ari. Ini dianggap berhukum dengan hukum selain Allah. Karena berhukumnya kepada dua orang manusia, bukan mengembalikan hukum kepada hukum Allah. Ini dianggap sebagai suatu kekufuran yang dianggap bisa menghalalkan untuk diperontak. Salah memahami kan? Salah memahami Al-Quran. Abdullah bin Abbas, yang pertama. Yang kedua, belum dijawab sama Ibn Abbas. Yang kedua, pada perang Jamal, kata mereka, yakni ketika terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Terjadi perselisihan antara dua orang sahabah yang besar, Ali bin Abi Thalib dan Aisyah, ibunda kita. Ya, yang diistilahkan dengan perang Jamal, ya, unta. Nah, saat itu kubu Ali bisa ya menaklukkan kubu Aisyah, bisa mengalahkan. Nah, saat itu mereka protes. Kalau ya kubu Aisyah ini masih dianggap mukmin, kenapa kok diperangi? Apakah boleh memerangi kaum muslimin? Iya. Kenapa kok diperangi? Kalau kubu ini sudah dianggap kafir, kan diperangi. Kenapa kok Aisyah enggak dianggap sebagai tawanan? Iya. Ini dua pilihan mereka katanya. Jadi kalau kubu Aisyah ya dianggap masih mukmin, kenapa kok diperangi? Jadi artinya mereka menganggap peperangan antara kaum muslimin sudah mengkafirkan berarti. Nah, kalau sudah kafir, kenapa kok Aisyah tidak ditawan? Paham? Ini iskal mereka. Berarti ini apa namanya? Ali buat kesalahan. Salah dalam memahami ayat lagi. Ya. Kemudian yang ketiga. Ketika terjadi perdamaian antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan, terjadi perdamaian. Ali bin Abi Thalib menghapus gelarnya Amirul Mukminin. Kalau bukan Amirul Mukminin berarti Amirul Kafirin, kata mereka. Karena dihapus dari gelar Amirul Mukminin, maka dianggap Amirul Kafirin. Nah, ini berarti mereka itu pikiran jangkal. Tidak mau mengembalikan kepada pemikiran para sahabat. Padahal sahabat saat itu masih hidup. Banyak yang masih hidup para ulama. Tapi tidak mau mengembalikan kepada para sahabat. Ini. Akhirnya dijawab oleh Abdullah bin Abbas. Yang pertama. Tentang apa? Tentang berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Allah Ta'ala mengembalikan hukum untuk tebusan seorang yang sedang haji atau umroh ketika berburu. Ya kan? Kalau sedang haji atau umroh, sedang ihram, boleh enggak berburu? Enggak boleh. Kalau sengaja berburu, apa hukumannya? Dam. Besarnya dam dikembalikan ke siapa? Apakah sudah ditentukan? Belum. Belum ditentukan berapa damnya. Karena namanya buruan juga macam-macam kan. Bisa buruan apa? Burung, bisa kelinci, bisa khimar, bisa macam-macam. Jadi besarnya damnya belum ditentukan. Ini dikembalikan ke siapa? Ke qadhi, ke manusia. Allah mengembalikan hukum untuk menentukan dam pada ihram orang yang sedang muhrim yang berburu. Ini berarti mengembalikan hukum kepada manusia pada masalah buruan yang kecil. Apakah mengembalikan hukum kepada manusia pada hal menjaga darah kaum muslimin agar tidak tertumpah? Ini salah. Ya. Allah mengembalikan hukum kepada manusia pada masalah apa tadi? Buruan. Pada masalah buruan. Nah, ini Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan mengembalikan kepada hukum manusia untuk menjaga apa? Darah manusia. Menjaga pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus? Tentunya yang lebih bagus adalah bagaimana Ali berhukum. Kemudian juga beliau mencontohkan, Allah mengembalikan hukum antara dua orang suami istri yang hendak bercerai, yang bertikai, dikembalikan kepada wali dari masing-masing keduanya. Ya, jika di antara dua suami istri sudah cekcok tidak bisa disatukan lagi, maka sebelum bercerai itu ada tahapan. Wali dari istri dan wali dari suami berunding, ini bahaya gimana ini? Dikembalikan kepada hukum manusia pada masalah suami istri. Allah mengembalikan kepada hukum manusia pada masalah yang kecil. Nah, ini mengembalikan hukum pada manusia untuk menjaga pertumpahan darah. Mana yang lebih bagus? Terjawab. Akhirnya terjawab. Inilah kalau dikembalikan kepada ulama, mudah. Enggak cetek dalam memahami ayat. Kemudian Abdullah bin Abbas menjelaskan iskal yang kedua. Kalau kalian menganggap boleh untuk menawan Aisyah radhiyallahu anha, berarti kalian menganggap Aisyah sudah berarti kalian boleh menganggap bahwa Aisyah seperti budak. seperti budak. Budak ya, boleh digauli. Apakah kalian mau memposisikan ibu kalian, ibunda kaum muslimin, ibunda kaum mukminin seperti budak-budak itu? Kalau iya, berarti kalian telah kufur. Karena menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Kalau kalian menganggap itu bukan ibu kalian, kalian juga telah kufur. Karena Aisyah adalah ibunda kaum mukminin. Udah, gak usah jawab. Ini kalah dengan hujjah, dengan ilmu. Jadi pemahaman mereka jangkal. Dikembalikan kepada ulama, jelas. Terbantahkan. Dan yang ketiga, ketika Ali bin Abi Thalib menghapus gelarnya Amirul Mukminin, maka jadi Amirul Kafirin. Ini beliau membawakan sebuah kejadian pada perang atau perjanjian Hudaibiyah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menuliskan perjanjian antara Muhammad Rasulullah dan siapa dari tokoh orang kafir Quraisy, perjanjian. Ya. Nah, di situ orang-orang kafir enggak mau. Siapa? Kami enggak mau kamu ditulis Muhammad Rasulullah, tulis Muhammad ibn Abdullah. Jangan ditulis Muhammad Rasulullah. Kalau kamu menulis Muhammad Rasulullah, berarti kami mengakui kamu sebagai Rasulullah. Enggak perlu perang sebenarnya. Nah, kami enggak mengakui kamu sebagai Rasulullah. Hapus. Mereka memerintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghapus gelar Rasulullah. Cukup ditulis Muhammad ibnu Abdullah. Apakah dengan dihapusnya gelar Rasulullah beliau bukan Rasul lagi? Jawab. Mereka tidak bisa jawab. Nah, kemudian apakah dihapusnya gelar Amirul Mukminin kemudian beralih jadi Amirul Kafirin? Ya tidak bisa. Nah, akhirnya mereka terpatahkan hujahnya. Maka 3.000 dari mereka rujuk. 3.000 dari mereka rujuk. Sisanya sekitar 2.000 atau 3.000 yang lain memberontak dan akhirnya terkalahkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demikian, ini suatu ibrah, suatu pelajaran ketika tidak mengembalikan kepada para sahabah, padahal masih pada hidup saat itu. Sesat. Sesat. Ya. Demikian. Oleh karena itu sangat penting ketika Syekh di sini menyebutkan bahwa kita harus benar-benar mengembalikan pemahaman Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pengamalan dan pemahaman para sahabat, agar terselamatkan dari kesesatan, agar terselamatkan dari penyimpangan, karena pemahaman mereka, pengamalan mereka sudah benar-benar teruji, benar-benar Allah rekomendasi dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Kita lanjutkan. Ihrisu 'alaiha ashadd al-hirsi. Semangatlah untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan sebenar-benarnya. Kama tahrisu ala aghla syai'in fi hayatik, sebagaimana engkau ya, sungguh-sungguh dalam menjaga sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu. Al-insanu idza kana indahu syai'un ghalin yuhibbuhu wa yakhafu an yanfariqu minhu. Jika seorang punya benda yang sangat dia sayangi, yang sangat berharga dalam hidupnya, sangat berharga, ya, sangat berharga. Yuhibbuhu, dia sangat mencintainya. Wa yakhafu an yanfariqu minhu, dia sangat takut untuk kehilangannya. Yumsikuhu biyadih, maka dia akan benar-benar menjaganya. Ya, yumsikuhu biyadih, benar-benar akan menjaganya. Ya. Wa ya'uddu 'alaihi binawajid, sangat erat dalam menggigitnya, artinya dalam berpegang teguh dengannya. Wa aghla syai'in fil wujud, dan sesuatu yang paling berharga adalah wa hadyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang paling berharga adalah petunjuk hidayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadyi khulafaihir rasyidin, dan petunjuk pemahaman, pengamalan para khulafa'ir rasyidin, para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Ini yang paling berharga dalam hidup manusia. Ini yang akan bisa menyelamatkan mereka dari kesesatan di dunia dan siksa dan azab di akhirat kelak. Ya, hidayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, artinya petunjuk, ya, sunnah beliau dan juga pemahaman para sahabah khulafa'ur rasyidin dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. wa qad arsyadana alaihi salatu wassalam bi anna tabi'ahu wa anna udda alaihi bin nawajiz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membimbingkan, telah memerintahkan kita semua anna tabi'a, untuk benar-benar mengikuti beliau, wa anna udda alaihi bin nawajiz, dan untuk menggigit dengan gigi geraham, kuat gigitannya, kuat pegangannya, tidak mudah lepas, tidak mudah goyah. Wahadzarana minal wuku'i fil bid'ah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita semua, hati-hati kalian semua dari jatuh kepada bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian, waspada kalian dari kebid'ahan yang baru, sesuatu yang baru dalam agama. Li'annahu qad wasafaha bi annaha syarrul umur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensifatinya sebagai sejelek-jelek perkara. Sejelek-jelek perkara. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan perkara yang paling jelek adalah sesuatu yang baru dalam agama. Karena agama telah sempurna. Tidak perlu tambahan, tidak perlu rubahan, tidak perlu modifikasi. Agama telah sempurna, tinggal mengikuti. Itu saja. Ya Allah, ketika seorang benar-benar mengikuti sunnah, dia akan terlewatkan dan tidak sempat memikirkan bid'ah. Karena apa? Sudah sibuk dengan sunnah. Apa yang kurang dari sunnah? Apa yang kurang? Mau apa? Mau apa? Masalah ke WC saja ada aturannya. Apalagi masalah hubungan antara kaum muslimin, apalagi masalah pekerjaan, apalagi masalah muamalah, apalagi masalah yang lebih besar hubungan dengan pemerintah. Kurang apa dari sunnah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan, ya, dari sunnah, dari petunjuk beliau semua hal. Semua hal. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma mengatakan, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dan tidaklah seekor burung terbang kecuali kami telah mengetahui ilmu darinya. Artinya apa? Telah mengetahui bagaimana dia bisa terbang. Jadi Allah yang menahannya. Ya. Allah yang menahan burung-burung bisa terbang. Telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara yang demikian. Ya. Jadi kurang apa dalam sunnah? Kalau sibuk dengan sunnah, sibuk untuk mengamalkan sunnah, niscaya dia akan enggak sempat memikirkan yang bid'ah. Enggak sempat karena sudah sibuk dengan sunnah. Wa iyyakum kalimatu tahdhirin minal khatar. Kata-kata wa iyyakum, ya. Bukan wa iyyakum, ya. Karena wa iyyakum ada ya-nya. Ada apa namanya? Tasydid. Kalau wa iyyakum, ya, ini artinya kembali untuk kamu, ya. Tapi kalau wa iyyakum, ini artinya apa? Peringatan, tahdzir. Ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian, waspada kalian. Ihdaru al-wuqu'a fi hadzal khatar wal halak. Hati-hati kalian, waspada. Jaga diri kalian dari bahaya yang satu ini. Kebinasaan yang ini. Tsumma qala fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, karena semua bid'ah itu dhalalah. Ini Rasul yang berbicara. Ini Rasul yang mengucapkan dengan kata kulla. Kullarnya apa? Semua. Semua. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, bukan seorang biasa. Ya. Kulla di sini maknanya semua. Karena secara asal kata kul, ya, kul itu mengandung faedah umum semua. Ya, kecuali ada beberapa qarinah indikasi yang keluar dari kaidah dasar. Ya. Tapi kalau secara mutlak disebutkan di sini, maka menunjukkan apa? Semua. Wa kullu bid'atin dhalalah. Ini, jadi bid'ah di sini sekali lagi bukan pada masalah dunia, ya. Bid'ah adalah sesuatu yang baru dalam masalah agama. bukan dalam masalah dunia. Kalau masalah dunia itu sahal umur, ya mudah. Ya dulu enggak ada mobil, sekarang ada mobil, itu bid'ah, zuluh. Ya. Dulu kalau haji masih jalan kaki, sekarang dalam pesawat, itu bid'ah, tapi lughah. Lughah bukan bid'ah secara istilah. Kalau secara istilah, bid'ah adalah sesuatu yang baru dalam agama. Kemudian Syekh melanjutkan, kaifa tadhillu wa indaka kitabullah wa sunnatu rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana engkau bisa tersesat jika di sisimu ada kitabullah dan sunnah rasulillah? Kurang apa lagi di keduanya? Kaifa tardha li nafsika an takuna dhallan mujaniban li hadi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mukhasiman lah? Bagaimana engkau bisa ridha kelak engkau, ya, atau engkau menjadi seorang yang sesat jauh dari hadi Rasulullah, petunjuk Rasulullah, dan kelak akan menjadi mukhasiman, artinya lawan beliau. Mukhasiman lah artinya lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Iya, karena kelak di hari kiamat ketika umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi haub, mendatangi telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara umat beliau ada yang diusir oleh para malaikat seperti diusirnya unta kudisan dari rombongan unta yang sehat. Ya, dihalau, diusir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ummati, itu juga umatku, itu juga umatku." Maka kemudian dijawab oleh malaikat, ya, la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau enggak tahu apa yang mereka perbuat, apa yang mereka, ya, rubah-rubah dari agamamu, ya, setelah engkau meninggal. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berbalik mendoakan suhqan suhqan. Kalau begitu jauhkan. Subhanallah. Ya, suhqan suhqan atau bu'dan. Ya, jauhkan. Demikian. Waliyadzubillah. فَمَنْ أَرَادَ لِنَفْسِهِ السَّعَادَةِ أَقَدَ بِهَذِهِ النَّصِيحَةِ أَلَّتِي هِيَ مِنْ نَصَائِهِ كَثِيرَةِ وَتَوْجِهَاتٍ عَظِيمَةِ وَأَسْدَاهَا لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Barang siapa yang benar-benar menginginkan kebahagiaan untuk dirinya, ya, sa'adah, kebahagiaan, أَقَدَ بِهَذِهِ النَّصِيحَةِ, hendaknya dia benar-benar mengamalkan nasihat ini, benar-benar, ya, merenungi dan mempraktekkan nasihat ini. Allati hiya min nasaihi katsirah wa tawjihatin azimah. Karena nasihat-nasihat ini merupakan nasihat yang sangat berharga, yang sangat mengandung banyak faedah, ya. Asdahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung yang menasihatkan. Kurang apa? Nasihat tentang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah itu adalah sebaik-baik nasihat. Yang menjelaskan, yang menyampaikan juga siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa lagi untuk diikuti? Kurang apa lagi? Kalau nasihatnya jelek, pantas enggak diikuti. Kalau seorang yang berikan nasihat orang yang dusta, pantas untuk enggak diikuti. Tapi ini sudah nasihatnya adalah nasihat yang terbaik, yang menyampaikan juga orang yang paling jujur, paling baik, kurang apa lagi untuk tidak diikuti. Ya. Fa'alaina, maka wajib bagi kita semua, wajib an natamassaka bi kitabi rabbina, untuk benar-benar berpegang teguh, berjalan di atas petunjuk kitab Rabb kita, Al-Qur'an, wa sunnati nabiyyina, dan sunnah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wa annahzara ma khalafa dzalik, dan kita berhati-hati mewaspadai semua hal yang menyelisih keduanya. Minasyirki, dari kesyirikan. Wal fusuq, dari kefasikan. Wal isyan, kemaksiatan. Wal bid'ah wad dhalalah, segala jenis bid'ah dan kesesatan. Kita harus hati-hati. Jalan Allah itu hanya satu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah membuat garis khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis. Garis lurus. Ya. Garis lurus. Set gitu. Ya, bisa melintang atau membujur sama. Ya. Wa qala hadza siratullah, dan beliau bersabda ini adalah jalannya Allah. Ya, satu garis. Ya, satu garis. Wa qattalana khututan ala jambihi. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis yang sangat banyak di kanan kiri garis lurus tersebut. Jadi garisnya lurus kayak gini, straight gitu, terus dibuat garis-garis seperti ini. Oh, kanan kiri melintang. Iya, ranting-rantingnya. Banyak sekali. Nah, kemudian beliau mengatakan hadhihi subul, inilah jalan-jalan. Wa ma min sabilin illa wa fihi syaitan yad'u ilaih, dan setiap jalan ini ada syaitan yang menyeru untuk mengikutinya. Jalan sangat banyak, tapi jalan Allah cuma satu. Demikian. Kemudian juga dijelaskan oleh para ulama tentang hadis tersebut. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis-garis yang sangat banyak tersebut itu dekat pangkalnya dengan garis Shiratal Mustaqim karena rahasianya, karena di awal perkara pasti namanya ahlul dhalal, ahlul bid'ah mengesankan bahwa apa yang mereka amalkan, apa yang mereka kerjakan itu adalah Shiratal Mustaqim. Karena dekat. Jadi misalkan garis seperti ini. Ya, seperti ini, terus ini kayak gini. Seret ke sini. Ini kan dekat sini pangkalnya. Pangkalnya seperti ini. Nah, ini kan masih dekat dengan Shiratal Mustaqim. Sehingga digambarkan bahwa itu seperti Shiratal Mustaqim. Tapi kalau diikuti enggak lurus tapi malah ke sini. Dan akhirnya tersesat. Adapun Shiratal Mustaqim jelas, lurus. Jadi ya, ini sebuah isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa namanya subul, namanya jalan-jalan yang banyak, jalan-jalan syaitan itu digambarkan di awal kali, ya, ketika promosi, ya, itu digambarkan seperti apa? Jalannya Allah, sunnah, qala Allah wa qala Rasul. Iya, Khawarij juga mengatakan demikian kan tadi? Berdalilkan Al-Qur'an dan sunnah kan? Iya. Ini dasar kami Al-Quran dan Sunnah ini. Iya. Nah, kemudian ketika diikuti, kemudian diikuti terus, akhirnya menyimpang, melenceng. Demikian. Karena namanya Ahlul Bid'ah, kalau mempromosikan langsung, ya, dasar kami bukan Al-Quran dan Sunnah, lalu ditolak sama kaum muslimin. Iya kan? Berarti bukan Islam. Tapi mereka mengatakan, dasarnya Al-Quran, dasarnya hadis. Ini. Tapi kemudian ketika diikuti, menyimpang terus sampai jauh. Demikian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita semua dari segala jenis penyimpangan yang berupa syirik, berupa kefasikan, berupa kemaksiatan, berupa kebid'ahan dan segala penyimpangan-penyimpangan. Wa anna tamassaka bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa ma kana alaihi sahabah at ashabahu al-kiram. Kita harus benar-benar berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah, ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diamalkan oleh para sahabat yang mulia. Wa anna udda ala dhalika bin nawajiz, dan Kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah serta faham salaful ummah ala dzalika bin nawajid, dengan gigi geraham keras, ya, kuat dalam berpegang teguh dengannya. Walhamdulillah, kitabullahi baina aydina mahfudun syamilun likulli ma yus'iduna fid dunya wal akhirah. Walhamdulillah, Al-Quran di depan kita, Al-Quran terbuka di depan kita, ya, mahfud, terjaga, terjaga lafadz-lafadznya, terjaga penafsirannya, terjaga sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, kamilah yang menurunkan az-dzikra dan kami yang akan menjaganya. Ya Allah yang akan menjaga. Jadi senantiasa ada orang-orang yang benar-benar, ya, menjaga Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus terjaga. Kita lihat bagaimana para a'immatul hadis, mereka benar-benar Allah Subhanahu wa taala beri taufik untuk menjaga hadis-hadis tersebut. Kita kalau membaca biografi mereka luar biasa. Luar biasa, mereka rihlah ribuan kilometer lintas negara jalan kaki demi sebuah hadis. Demi menjaga sebuah hadis. Mereka rela berjalan kaki dari Baghdad menuju Yaman, menuju Aden demi untuk hadis. Dan bahkan dari Andalusia menuju ke Baghdad, ya. Seorang bernama Baqi' bin Maqlad rahimahullah, seorang murid dari Imam Ahmad, dari Andalusia, sekarang Spanyol, jalan kaki ke Irak menemui Imam Ahmad rahimahullah. Qadarullah, saat itu Imam Ahmad sedang dalam masa tahanan. Karena apa? Fitnah khalqul Quran yang pernah saya ceritakan. Ya, ketika Imam Ahmad dipaksa untuk mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad saat itu enggak boleh keluar rumah. Enggak boleh ngajar, enggak boleh apa. Nah, itu sudah jauh-jauh dari Andalusia ke situ, qadarullah Imam Ahmad sedang ditahan. Akhirnya Imam Ahmad mengatakan, wah, kamu kesini tiap hari dengan bergaya seperti pengemis. Nanti kamu mengetuk pintu, kemudian ya saya akan keluar untuk memberikan sedekah. Saat itu akan aku beri hadis. Ya, jadi orang-orang melihatnya seperti orang yang sedang menyantuni pengemis, tapi saat itu juga memberikan hadis. Gitu terus sampai bertahun-tahun. Subhanallah, betapa sabarnya Imam Ahmad dan muridnya ini, sabarnya. Demikian sampai terkumpul, bahkan dikatakan musnad, artinya kitab karya Baqi' bin Maqlad ini lebih besar, lebih banyak daripada musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad sendiri sudah terkumpul di sana 30 ribu hadis. Ya, hadisnya Baqi' bin Maqlad ini katanya 3 kali lebih besar. Subhanallah. Subhanallah. Ini para a'immatul hadis, mereka telah Allah beri taufik, Allah bangkitkan untuk menjaga hadis-hadis Rasulullah SAW. Rela korban, ya, jiwa raga demi hadis. Di antara mereka ada yang, ya, selama puluhan tahun tidak pernah tidur di kasur. Tidurnya itu di tanah, karena dalam perjalanan terus-menerus. Di antara mereka ada yang sampai kencing darah karena enggak pernah pakai sandal, enggak mampu beli sandal demi untuk mencari hadis. Subhanallah. Ya Allah bangkitkan orang-orang yang luar biasa untuk menjaga hadis. Sampai sekarang kita alhamdulillah mudah baca Sahih Bukhari, tinggal buka kitabnya. Baca Sahih Muslim, tinggal buka kitabnya. Gak perlu apa? Susah-susah rihlah kemana-mana. Kemudian dari Allah Subhanahu wa taala, penjaga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tinggal apa? Kita tinggal apa? Mengikutinya. Gak susah mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah dan paham sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Enggak susah. Ya, tinggal bagaimana kita mempraktikkannya. Ya, enggak berat dibandingkan dengan para ulama zaman dahulu, luar biasa. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala pun karena kesungguhan mereka dan perjuangan pengorbanan mereka, Allah kekalkan nama mereka sebagai balasan yang setimpal, balasan yang luar biasa untuk mereka. Kita ketika membaca Imam Bukhari, ya, rawahul Bukhari rahimahullah, didoakan. Ya kan? Rawahu Muslim rahimahullah. Kemudian yang disanad itu, qala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, qala haddatsana fulan ibn fulan. Disebutkan dengan apa? Doa dan kebaikan. Ahlul hadis. Ya, akan dikekalkan nama-nama mereka karena apa? Karena hadis. Karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah akan kekal nama-nama mereka. Ya. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, ya, mereka itu ya hidup, ya, mati tapi hidup. Mati jasad-jasad mereka tapi hidup nama-nama mereka. Ya, karena apa? Kemuliaan hadis. Kemuliaan Al-Qur'an dan sunnah yang mereka jaga. Ya, subhanallah. Maka ini suatu pelajaran bagi kita semua. Di zaman ini walhamdulillah sangat mudah. Sangat mudah. Ya, tapi sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, kalau dalam ilmu fikih ada kesulitan, kesulitan menghasilkan kemudahan. Nah, sekarang malah kemudahan malah kesulitan. Nah, tidak. Ya, kaidah yang dibalik. Kalau kesulitan menghasilkan kemudahan seperti tayamum, ya kan wudu enggak ada air atau kamu enggak mampu menggunakan air jadinya tayamum. Ini kesulitan menghasilkan kemudahan. Tapi kalau kemudahan menghasilkan kesulitan. Kemudahan alhamdulillah sekarang mau taklim sudah ada radio, sudah taklim, sudah ada internet. Wah, senang umah wae. Enggak perlu datang majelis taklim, nonton radio seklek sudah di rumah sambil tiduran ngantuk. Ah, jadi akhirnya kemudahan justru menghasilkan kesulitan, kesulitan dalam mengambil ilmu, kesulitan dalam memahami ilmu. Oh, ya, demikian. Allah alam shawab. Jadi jangan dibalik kaidahnya. Ya, jangan dibalik kesulitan menghasilkan kemudahan, jangan. Ya, tapi kesulitan menghasilkan kemudahan itu yang benar. Demikian. Jadi tinggal kita bagaimana semangat kita dalam menjaga Al-Qur'an dan Sunnah dengan paham sahabat ini untuk diri kita masing-masing, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita insyaallah. Dengan itu Allah akan mengembalikan kejayaan kaum muslimin sebagaimana dahulu mereka mulia. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan baca, ya, salah satu kesempatan terakhir, ya, untuk membaca risalah ini. Kemudian pada hari Sabtunya, kalau ini sudah selesai, insyaallah hari Sabtu dan Ahad khusus untuk fikih, fikih terkait dengan zakat fitrah. Fikih terkait dengan zakat fitrah untuk hari Sabtu dan Ahadnya. Adapun Kamis insyaallah kita menyelesaikan risalah ini tinggal satu lembar ini. Tinggal satu lembar kita selesaikan besok insyaallah. Adapun hari Sabtunya dan Ahad insyaallah untuk fikih zakat fitrah. Allah alam bisawab. Naktafi lahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.